بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya dan atas petunjuk dan taufik-Nya kita semua dimudahkan untuk kembali ibadah kepada Allah dan kita bisa duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dalam kesempatan malam ini, lanjutan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pada hadis yang ke-193 dari kitab ini atau hadis yang ke-10 dari bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, beliau membawakan hadis dari sahabat yang mulia An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaykum 'iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Beliau muallif rahimahullah ta'ala Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang dinukil dari sahabat yang mulia yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau adalah termasuk orang yang memegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau memendam rahasia yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya dan tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti tentang orang-orang munafik, sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah menanyakan kepada Hudzaifah ibn Yaman ini radhiyallahu an, apakah aku termasuk di antara deretan nama-nama orang munafik? Hudzaifah menangis. Katanya, kalau orang semisal engkau masuk, di manakah kita ini? Artinya beliau tahu kalau Umar ibn Khattab bersih dari penyakit itu. Kemudian ya fila barakallahu fikum, beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian benar-benar mau menunaikan amar ma'ruf, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, dan benar-benar kalian mau mencegah dari kemungkaran, atau la yushikannallah ayyab 'asa 'alaikum 'iqaban minhu, Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian ketika kalian tidak mau melakukan yang demikian, Allah timpakan azab darinya, yang mana ketika datang azab tersebut, summa tad'unahu, kemudian kalian menyeru kepada Allah, fala yustajabu lakum, namun Allah tidak mengabulkan doa-doa kalian. Nas'alullah salamul afiyah. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kita syukur kepada Allah di kampung kita ini, tiap malam bergantian asatidah memberikan kepada kita pencerahan ilmu dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau dalam pembahasan yang lalu telah kita sampaikan keutamaan orang yang mengajak kepada petunjuk, mengajak pada kebaikan, dan ini pula termasuk ketika kita masih mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan menjaga kebaikan bagi kita bersama. Doa kita masih Allah kabulkan. Namun kalau kita tidak lagi ada kepedulian, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, sungguh ikhwafillah barakallahu fikum, ini amat sangat berbahaya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan azab, dan Allah tidak menerima doa-doa kita wal'iyadzu billah. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seorang ya, dia bersumpah seperti yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan demi zat yang jiwaku di tangannya, atau lebih mudah lagi kita langsung demi Allah. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita untuk benar-benar mau berperan menjadi orang yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf, peduli pada kebaikan dan mengajak orang pada kebaikan, dan mencegah dari hal-hal yang menimbulkan kemungkaran, baik sudah muncul atau sebelumnya. Bagus kalau sebelum terjadinya, sehingga tidak terjadi kemungkaran itu. Seperti yang Allah serukan kepada kita dalam surat Ali Imran 110, Allah Ta'ala sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah sampaikan, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ingat ikhwafillah barakallahu fikum, ini adalah orang-orang yang dimaksudkan, mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Allah jadikan mereka sebaik-baik umat karena Allah berikan pada mereka hidayah berupa Islam dan iman. Taufik dari Allah, Allah berikan pada mereka, dan mereka menjadi orang yang terbaik karena berkesempatan menjadi sahabat orang yang paling mulia, menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapatkan masa turunnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ayat juga kepada kita, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh seperti halnya mereka, Allah katakan juga dialah orang yang paling baik di tengah-tengah umat ini. Kenapa dikatakan paling baik? Di samping dia paling baik, juga dikatakan dialah kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan ini jatuh pada kita pilihannya. Allah jadikan kalian umat yang paling baik, paling adil, yang kelak akan menjadi saksi di hari kiamat untuk seluruh umat nabi-nabi yang dulu. Dan Allah menyebutkan ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Dan kalian diperintahkan ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian cegah perkara-perkara munkar. Tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Bukan ayat ini perintah untuk khuruj, bukan. Ingat iwafila barakallahu fikum. Ayat ini bukan dalil perintah untuk khuruj seperti yang dijadikan dalil oleh sebagian dari jamaah di Islam ini, yakni jamaatut tabligh. Yang pernah kita dialog dengan salah satu gurunya yang sudah lama berdakwah di jamaah tersebut, ketika kita tanya apa sih dasar menganjurkan kalian untuk keluar, ya, dan ditentukan batasan waktunya, di antaranya katanya ayat ini Allah perintahkan kita untuk keluar menyeru manusia pada yang ma'ruf. Ketika ditanya yang ma'ruf itu apa sih, ya sholat, sehingga mereka mengajak orang untuk sholat. Itu sudah perkara tauhid nol, tidak ada kenal sama sekali, tidak menyentuh sisi tauhid akidahnya, apalagi manhajnya dan menyangkut ibadahnya. Sehingga yang penting sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukan itu. Ayat ini bukan itu tujuan Allah menyampaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang sampaikan dalam ayat yang lain. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah katakan, dan jadilah kalian, atau mestinya ada sebagian kalian di antara kalian manusia mukminin, kelompok yang selalu menyeru kepada kebaikan. Jadilah kalian umat yang selalu menyeru pada kebaikan. Jadilah kalian golongan yang selalu menyeru pada kebaikan. Ingat hadirinnya dimuliakan Allah, al-khair itu adalah ismun jami li kulli ma yuhibbullah wa yarda. Perkara-perkara yang Allah cinta dan Allah ridha. Begitupun perkara yang ma'ruf. Ma'ruf menurut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara-perkara yang Allah sudah perintahkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang ma'ruf, itu perkara al-khair. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perkara yang munkar. Yang munkar itu adalah yang dilarang Allah dan Rasulnya. Sehingga tentunya kita mesti ada ilmu. Jangan sampai kita menyuruh sesuatu sedangkan kita melalaikan yang lainnya yang lebih penting. Yang terpenting itu perkara tauhid yang kita serukan. Karena kalau tauhid akidah mereka sudah benar, untuk membenarkan sisi yang lainnya mudah. Mereka lihat para sahabat radhiyallahu anhum dibimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah, digembleng dengan pendidikan akidah sehingga benar-benar tercungkil dari hati mereka adat-adat kesyirikan dan tradisi syirik dari hati mereka, dan mereka rela berpindah hijrah ke Madinah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela agama, membela Allah dan Rasulnya. Dan mereka setelah datang di Madinah, setelah mereka jalani pengkaderan atau dididik selama 13 tahun di Mekah, datang perintah sholat, datang perintah puasa, datang perintah jihad, datang perintah haji, semua perintah-perintah yang disampaikan Nabi SAW mereka tidak ada yang bantah. Seperti yang Allah katakan, wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka orang-orang yang selalu mendengar dan taat. Sehingga ya fila barakallahu fikum, perhatikan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambil, laksanakan. Apa yang dilarang, tinggalkan, jauhi, cegah. Nah, inilah ikhwah barakallahu fikum. Jadi kita dalam berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, harus bisa memilah, memilih, dipilah ini yang diperintah Allah dan Rasulnya, kita pilih yang ini. Yang ini nampaknya baik tapi tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya walaupun nampak baik, tinggalkan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dengan sikap itulah Allah mengatakan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Dan Allah sampaikan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan jangan kalian menjadi seperti mereka, orang yang bercerai-berai dan berselisih padahal sudah datang kepada mereka al-bayyinat. Kita dilarang kepada menyerupai mereka, orang-orang yang berselisih setelah turun al-bayyinat. Sehingga Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasara menjadi 72 golongan. Kita ternyata ya sama. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan yang semua di neraka kecuali satu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dilarang oleh Allah, jangan kalian seperti mereka. Mereka sudah datang al-bayyinat malah berselisih. Begitupun kita kaum muslimin, mengapa kita berselisih? Padahal Quran masih murni asli. Hadis-hadis Nabi terjaga, terpisah, terpilah. Hadis sahih terkumpul dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan Syekh Albani telah memberikan pada kita silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif, silsilah hadis maudhu. Ini semua ya hadis-hadis palsu membantu kepada kita, memudahkan memilih dan memilih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita kemudian merasa diri lebih tahu dalam agama ini daripada Nabi, sehingga kita mengabaikan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah azza wa jal, dan kita mengabaikan ucapan para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Iwafillah barakallahu fikum, tentunya tidak demikian. Kita hendaknya kembali kepada salafus salih dalam memahami agama ini, memahami Quran dan sunnah ini dan mengamalkannya. Karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang agama ini. Inilah perbedaan kita dengan mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum mengenal agama ini secara rinci yang Allah perintah. Mengenal perintah secara rinci, semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya mereka kenal. Dan mereka total menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Begitupun dalam perkara larangan, mereka tahu ini larangan Allah dan Rasulnya secara rinci dan mereka tinggalkan secara total. Ya, tapi di zaman kita umat ini, ketika datang perintah mereka minta rincian, sudah rinci dalilnya, masih melawan. Di zaman kita ikhwah barakallahu fikum, seperti atba mereka Hadadi, Hajuri, Muhammad bin Hadi dan yang lainnya, ya, Halabi, kan sudah dijelaskan oleh para ulama tersebut, Syekh Rabi dan yang bersama beliau rahimahullah ta'ala, habibullah ta'ala, sudah dijelaskan hujah-hujahnya, kekeliruannya, masih saja belum mau terima. Maka ya fila barakallahu fikum, ini yang membuat akar permasalahan perpecahan terjadi pada umat ini seperti itu. Orang-orang yang seperti ini, ancaman Allah ngeri ya ikhwah barakallahu fikum. Ya, sudah jelas datang keterangan, hujah sudah gamblang, kesalahan sudah ditampakkan, sudah dijelaskan akan salahnya. Namun masih bantah-bantah-bantah dan bela-bela. Allah ucapkan dalam firman-Nya ulaika lahum adzabun adzim. bagi mereka itu azab yang pedih, yang besar, yang mengerikan. Tentunya kita tidak sanggup. Nah, yafila barakallahu fikum. Ini Allah ingatkan kepada kita. Kemudian yafila barakallahu fikum, setelah hadis ini yang menggambarkan kalau sampai kita membiarkan kemungkaran terjadi, maka khawatir bencana akan menimpa secara merata. Seperti kalau kita diam setelah jelas kesalahan yang ada pada orang-orang yang menyimpang. Seperti antum dengar penyampaian asatidzah ketika mendapatkan faedah ilmu, keterangan dari para ulama kita, ulama al-sunnah, seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid al-Jabiri, ya, Syekh al-Bukhari, Syekh Fauzan, ya, hafidhahumullah, menjelaskan tentang kesalahan dan kekeliruan seperti al-Imam, ya, Muhammad al-Imam al-Ma'bari, ya, Yahya al-Hajuri, dan yang selain itu yang sudah antum dengar. Kalau mereka itu diam, umat akan tertipu tentunya. Begitupun kalau kita mendiamkan, tidak menjelaskan, banyak di antara kita enggak tahu dan tertipu. Sudah dijelaskan saja masih melawan, masih bela. Padahal sudah tegak. Itulah ancamannya ikhwan barakallahu fikum. Allah meratakan bencana, artinya fitnahnya merata dan kesesatan akan menimpa siapa-siapa saja. Kita tidak inginkan itu. Tentunya kita punya sikap peduli, ingin menyelamatkan, ya, diri-diri kita, dan kita ingin untuk kita tetap selamat. Dan ya fila barakallahu fikum, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada para nabi di dalam berdakwah untuk menyempurnakan risalah yang mereka bawa. Ya. Dan seperti yang kita dapatkan, Allah memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pertolongan sehingga sempurna agama ini dan menang mulia agama ini dan pengikutnya, sehingga man arada najat fa alaihi bittiba'i manhajir rasul. Siapa yang menginginkan keselamatan, hendaknya dia ikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga faedah berikutnya, anjuran al-hasu ala mujahadatil mukhalifin li syar'i bi aqwal wal af'al. Kita harus menyelisihi, ya. Kita berusaha untuk menyelisihi orang-orang yang menyelisih syariat. Kita berjuang untuk memerangi mereka, orang-orang yang menyelisih syariat, dengan ucapan maupun perbuatan. Karena mereka berupaya memalingkan umat dari syariat Allah. Sehingga kita jelaskan kesalahan mereka. Dan iwafila barakallahu fikum, khairun nas badal anbiya hum ashabuhum. Sebaik-baik manusia setelah nabi itu sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam Allah utus, maka yang terbaik dari umatnya adalah hawariyun, pembela-pembela dan sahabat-sahabat setianya. Nah, dari umat ini jelas terbaik adalah seperti yang beliau sampaikan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu pernyataan beliau tentang keutamaan sahabat radhiyallahu anhum. Summa alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka itu para tabi'in. Masih dapat rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan mereka diakuinya. Dijamin kebaikan bagi mereka. Tentunya bukan semua orang yang hidup di masanya, tapi para tabi'in yang setia mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman bersama mereka dan mendapat bimbingan dari mereka seperti para sahabat dibimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Na'yafila barakallahu fikum, kullama bu'dal ahdi minan nabi, semakin jauh masa dari masa kenabian, ya, washabu, dan juga jauh dari masa sahabat-sahabat nabi, tarkun nasi sunan, manusia pun meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba'ul ahwa, mereka mengikuti hawa nafsu, wa ahdasul bid'ah, terjadilah perbuatan bid'ah. Nah, ketika muncul ini dan kita diam, ini berbahaya, akan merajalela kebid'ahan ke seluruh penjuru dunia, ini berbahaya. Kalau sudah seperti itu, Allah tidak ada lagi yang kemudian tidak ada lagi di antara kita yang menyeru kepada yang ma'ruf, mengingatkan dari bid'ah itu. Bahaya Allah timpakan musibah, bencana. Lalu doa kita enggak dikabul oleh Allah Ta'ala, apa jadinya? Na'yafila barakallahu fikum. Demikian. Sehingga faedah pula buat kita, haramun antakulu ma la yaf'alun. Kita tidak boleh berbicara sesuatu yang kita tidak berbuat, ya, yang kita tidak melakukannya. Dan jangan kita melakukan sesuatu yang kita melarangnya. Dan ifila barakallahu fikum, ketika seorang tidak ada pengingkaran dengan hati ketika melihat kemungkaran, seperti ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Artinya kalau kita orang punya kekuasaan, punya kemampuan merubah, lakukan dengan kekuasaan yang kita punya, dengan tangan, artinya dengan kekuatan. Fa'ilam yastati fabilisanihi, kalau tidak mampu dengan kekuatan, ya ikhwah, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Nah, kalau dengan hati ini tidak ada pengingkaran kepada kemungkaran yang dilihat, dalilun ala dhihabil iman minhu, ini adalah dalil hilangnya iman darinya. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, halaka man lam ya'rif biqalbil ma'ruf wal munkar. Binasalah, celakalah orang yang dia tidak lagi hatinya bisa mengenali yang ma'ruf dan tidak lagi mengenali yang mungkar. Dianggap sama. Hadirin, ini orang sudah rusak fitrahnya. Sehingga hatinya ini memandang sesuatu yang ma'ruf pun dia tidak tahu, yang mungkar pun dia tidak paham. Dia anggap semuanya baik, sehingga dia lakukan sesuka hatinya. Ini celaka orang yang seperti ini. Dia tidak bisa mengenali yang mungkar, sehingga hati tidak mengingkari. Semua diterima. Yang penting dia senang. Bukan demikian. Na yafila barakallahu fikum. Berikut ada hadis an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israel, bahwa yang pertama-tama terjadi kurang iman pada bani Israel, luntur dan hilang imannya, awal mula kejadiannya begini, kata beliau Rasulullah SAW, annahu kana rajulu yalqa rajul, ada seorang mukmin dari Bani Israel ketemu dengan temannya. Temannya melakukan kemungkaran. Fayaqul, orang yang beriman tadi, yang takwa tadi, dia berkata, ya hadza taqillah wada' ma tasna fa innahu la yahillu lak. Ini orang masih fitrahnya bagus. Dia ingkari dengan lisan kemungkaran yang nampak dari temannya itu. Kata dia, loh kenapa ini? Kau lakukan. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan apa yang kau perbuat ini. sungguh tidak halal bagimu melakukan hal tersebut. Kemudian keduanya pun berpisah. Sumayal qaum minal ghaddi wa huwa ala halihi, besok lagi dia ketemu teman yang tadi masih bikin kayak tadi lain. Tapi kali ini falam yamna'hu dzalik, dia berdiam, tidak mencegah dari perkara itu tadi. Kenapa? Ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, karena ia dapatkan di situ, dia diajak duduk bercerita, diajak duduk makan minum, ya. Duduk dia sudah dengan temannya ini. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dhim bi ba'dhi. Setelah mereka seperti itu, dia seperti itu dilakukan, sudah tidak lagi pengingkaran, sehingga Allah Ta'ala ya mencerai-beraikan hati-hati mereka. Sehingga dengan perbuatan inilah kemudian beliau bacakan firman Allah Ta'ala. Lihat, kemungkaran yang kemarin diingkari, tapi karena temannya itu kasih kebaikan kepadanya, luntur. Hati-hati wa barakallahu fikum. Ini pengaruh berteman dengan orang yang rusak agamanya, ya, dan dia memiliki kekayaan apalagi. Hati-hati. Ya, ketika engkau berteman dengan orang-orang yang memiliki kekayaan, engkau terfitnah. Ya, karena engkau posisinya di bawah dia. Engkau mau tegur, engkau hutang budi dengan dia, kaku lidah ini mau bicara. Karena apa? Kalau saya tegur, dia biasa kasih baik beta ini itu dan lain-lain. Dia biasa bantu saya begini, dia sudah merasa hutang budi kita dengan dia. Maka hanya diam. Nah, saat diam itulah Allah hancurkan hati-hatinya. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, lu'inan alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhanika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah katakan telah melaknat, ya, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud alaihissalatu wassalam, begitu pun melalui lisan Nabi Isa ibnu Maryam. Laknat itu dikarenakan sebab mereka melakukan perbuatan maksiat dan melampaui batas. Mereka sendiri di kalangan Bani Israel tidak ada lagi orang yang mencegah dari kemungkaran yang diperbuatnya. Sungguh betapa jelek apa yang mereka lakukan itu. Lihat ya fila barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita akibat buruk ketika kita berteman dengan teman yang jelek agamanya. Dan kita tidak bisa mengingkari kejelekannya. Sehingga beliau ingatkan untuk kita, la tusahib illa mu'mina, jangan kau berteman dengan orang mukmin. Kita akan diuntungkan berteman dengan orang baik. Kita akan didoakan kebaikan. Kedua, kita akan diajak pada yang baik. Ketiga, kita akan dicegah dari yang jelek. Dan yang keempat, kita akan diingatkan dari kelalaian. Itu kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, keutamaan berteman dengan teman yang baik. Tapi coba lihat, berteman dengan orang yang jelek agamanya, apalagi dia orang punya kedudukan, orang punya harta, hati-hati wa barakallahu fikum. Ya? Jangan sampai kemudian kita menjadi luntur, menjadi kaku lidah ini, tidak mau mengingatkan kepada mereka. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, lama waqa'at Banu Israel, tentang ayat yang tadi, setelah terjadi pada Bani Israel fil ma'asi, perbuatan maksiat, nahathum ulama'uhum, melarang mereka ulama mereka, falam yantahu, tapi mereka tidak kunjung berhenti dari maksiatnya. Fajalasuhum fi majalisihim wa akaluhum wa syarabuhum, kemudian ulama itu pun duduk bersama mereka karena merasa sudahlah bosan ngingatin begitu, akhirnya duduk bersama. Hati-hati ya, barakallahu fikum. Sikap kita tidak boleh mumayyi, lembek kepada mereka, orang-orang yang memang telah menyimpang. Duduk manis bersama, bercerita bersama, makan minum bersama. Akibatnya beliau sampaikan, fadaraballahu quluba ba'dihim ba'd. Allah cerai-berikan hati mereka sebagian dan sebagian yang lain. Hancur. Wa'ala'anahum, ya, wa'ala'anahum ala lisani Dawud, dan mereka dilaknat akibat perbuatan seperti itu melalui lisan Dawud alaihi salatu wassalam. Antum tahu Nabi Dawud kisahnya, sungguh kaumnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti dikisahkan beliau ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukankah ketika menaklukkan Jalut, raja kafir, Nabi Dawud bergabung bersama Raja Talut. Ya, tapi Talut ini tidak bersikap baik kepada Dawud alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya Allah tegur-tegur beberapa kali teguran sampai dia tersadar dan baru sadar dan taubat. Tapi Bani Israel dari kalangan mereka juga, seperti yang Allah kisahkan dalam hadis Rasulullah SAW ini beliau sebutkan, ketika awal mereka melihat kemungkaran, ulama-ulama dari Bani Israel masih tegur. Ya, tapi setelah mereka itu duduk manis bersama, lupa lagi, berdiam, bisu dan kaku lidahnya, tidak bicara menegur kembali, itulah mereka dilaknat. Begitupun melalui Isa ibni Maryam, bima asawa kanu ya'tadun, karena mereka masih ada melampaui batas. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum, ini peringatan bagi kita semua untuk kita mencari teman baik yang bisa mengingatkan kepada kita supaya kita bisa istiqamah. Satu hadis lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalul jihad kalimatu adadin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang adil di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Hadis Imam, riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis hasan. Dan ya fila barakallahu fikum, dalam hadis ini belum membawakan beberapa faedah, bahwa pertama, kalimat yang hak di sisi penguasa yang adil, hadisahlah, ini mudah. Kita menyampaikan kepada penguasa yang adil kalimat yang hak mudah. Seperti di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, begitupun Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau pemimpin setipe mereka-mereka ini menyampaikan kalimat yang adil mudah. Seperti pernah beliau Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, datang padanya orang Badui dengan suara lantang dan meminta bagian dari Umar bin Khattab harta. Kemudian Umar melihat sikap Badui yang kurang ajar ini, ya, nampak marah. Namun teman duduk beliau adalah seperti Ibnu Abbas dan yang semisalnya. Begitu nampak kemarahan beliau, diingatkan firman Allah yang menyebutkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Berilah maaf, berpalinglah dari orang yang bodoh. Ya. Kemudian perintahkan kepada yang ma'ruf, berpaling dari orang-orang jahil. Sehingga kata Umar bin Khattab, kayaknya baru dengar seakan-akan ayat ini. Dia tersadar kalau ia itu tadi tersinggung. Padahal ini orang badui. Itulah iwafillah barakallahu fikum, sikap yang baik dari kita. Ketika kita mendapatkan perilaku tidak baik dari orang lain, coba kenali dulu orang itu berbuat tidak baik kepada kita. Kenapa? Siapakah dia? Kalau kita tahu dia adalah orang-orang yang ya, tiada ilmu, menguji kesabaran kita untuk menghadapinya dengan baik. Kalau dia orang yang berilmu, berarti dia tegur kita akan kesalahan kita. Terima baik. Seperti itu, barakallahu fikum. Yang kedua, kalimatu batil inda sultan adil. Hada khatirah. Kalimat batil di hadapan penguasa yang adil. Ini berbahaya. Ya. Kenapa? Li'anna kakot tafattana sultanil adil bi kalimatik. Engkau bisa menjadi sebab fitnah bagi penguasa yang adil dengan ucapanmu. Ya, bima tazinu lahu min az-zakharif. Engkau bikin indah ucapan-ucapan yang salah. Ucapan yang sesat. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, seperti di zaman Khalifah Al-Ma'mun, upaya tokoh Mu'tazilah untuk memasukkan pemikirannya yang awalnya sebelumnya terancam di Sir Al-Marisi, berdiam. Tapi begitu ada kesempatan, dia sampaikan terus sampai akhirnya penguasa terpengaruh ucapannya, dan diambillah ucapan pendapatnya dan dijadikan sebagai falsafat mereka, yaitu mengatakan Quran makhluk. Akhirnya Ahlus Sunnah yang dapat sikat ya, dihabisi, disiksa, dipenjara, sampai pada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau dipenjara. Sehingga ketika beliau wafat, ketika dimandikan, yang mandikan ini heran dan sangat sedih karena bekas-bekas penganiayaan di tubuh beliau hampir sekujur tubuh masih nampak memar dan biru. Ya, karena terus dicambuk hari-hari hanya untuk mengucapkan kalimat seperti yang mereka maukan, mengatakan Quran itu makhluk. Lihat ya barakallahu fikum, ucapan batil di sisi penguasa yang adil ini berbahaya. Ya. Nah ya fila barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kalimatul haq inda sultanin jair, hada afdalul jihad. Kalimat yang hak di sisi penguasa yang jair, zalim, lalim, jahat. Hada afdalul jihad, ini adalah seutama-utama jihad. Ya, semisal siapa? Ya, Hajjaj ibn Yusuf. Jahat. Tapi mereka, ulama dari kalangan Ahlus Sunnah tetap memberikan nasihat. Sekalipun ya, resikonya kadang harus dia menghadapi apa? Ya, dibunuh. Nah, ini fila barakallahu fikum. Seperti Imam Ahmad rahimahullah taala disiksa. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipenjara. Sehingga ketika ya, Amirul Mukminin atau khalifah di zaman Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendapat ancaman berat dari kaum Tartar, ya, pasukan Mongol yang menghancurkan Baghdad kemudian sampai mengarah ke Mesir. Nah, ketika itu baru dia meminta, raja meminta agar Syekhul Islam membantu untuk menggalang kekuatan menghadapi pasukan ini. Beliau pun dikeluarkan dari penjara dan menyeru umat kepada tauhid. Bukan mengajari strategi perangnya, tapi mengajari membenahi tauhidnya. Setelah dibangkitkan semangat tauhidnya, imannya, menggelora semangat membela kebenaran dan jihadnya di atas kalimat hak, maka beliau diberi anugerah oleh Allah, pasukan Tartar digulung habis sehingga mereka terkalahkan, namun kembali beliau dipenjarakan. Itu lihat bertahan mempertahankan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang dosanya atau yang jahat, zalim, seperti itu resikonya. Kemudian yang keempat, kalimatul batil inda sultanin jair hada akbah ma yakun. Kalimat batil di sisi sultan, penguasa yang ya jahat, ini adalah termasuk perkara yang paling kobih, perkara yang paling buruk yang terjadi. Sudah penguasanya batil, ya, jair, penguasanya dolim, penguasanya jahat, di sekelilingnya pembisik-pembisik jahat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini akan muncul kejahatan demi kejahatan. Wal'iyadzu billah. Hati-hati, kita berdoa kepada Allah, semoga negeri kita ini Allah jaga dengan Allah berikan kepada kita penguasa yang baik, penguasa yang adil. Doakan kebaikan bagi penguasa kita, dan semoga Allah mengumpulkan di sisinya orang-orang baik menjadi ya pembantu-pembantu dalam bekerja, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya. Semoga diberi kebaikan oleh Allah. Harus kita doakan. Kenapa? Kebaikan yang ada di sekeliling penguasa akan mempengaruhi kebaikan penguasa, dan kejahatan sekeliling penguasa akan menjadikan kejahatan penguasa itu sendiri lebih. Nayafila barakallahu fikum, inilah empat macam. Akan tetapi yang lebih afdol adalah kalimat yang hak di sisi penguasa yang durhaka, yang zalim, jahat. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang yang senantiasa menyerukan kebenaran, kebaikan, ya, dan kita bisa mendapatkan istiqamah di atasnya. Dan ya fila barakallahu fikum, kita semoga Allah beri selalu penguasa yang baik. Di samping kita doakan, tetap kita seru umat ini untuk memperbaiki kondisi masing-masing pribadinya, agar dengan kebaikan yang ada pada mereka umat ini kaum muslimin, Allah Ta'ala berikan kepada kita penguasa yang membimbing dengan petunjuk Allah. Seperti yang janji Allah dalam Al-Quran, Allah sebutkan di surat Sajdah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa kadzalika ja'alnakum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan bagi kalian pemimpin yang menyuruh kepada kalian, membimbing kalian dengan perintah kami, dengan agama kami yang baik ini. Ya, setelah kalian bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Sehingga kita diperintah dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan dua, yaitu dengan kesabaran dan keyakinan kita. Sabar dalam mengikuti sunnah, dan kita terus belajar untuk menambah keyakinan kita. Maka dengan itu akan baik diri kita. Dan kalau kita bisa membenahi dan memperbaiki diri-diri kita muslimin secara umum, maka siapapun yang Allah pilih tentunya orang yang paling baik menjadi pemimpin mereka, sebagai bentuk pertolongan Allah baginya. Demikian yang fila barakallahu fikum yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sempurna milik Allah Ta'ala, kekurangan milik kami pribadi, dan kami taubat kepada Allah. Semoga Allah bimbing kita pada kebaikan dan kebenaran selalu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.